الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه الى يوم الدين. اما بعد، kita lanjutkan kembali kajian dari Tafsir Muyassar, dan kita telah sampai kepada ayat yang ke-6 di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi manusia yang diciptakan dalam bentuk yang terbaik, di mana Allah Tabaraka wa taala mengistimewakan penciptaan manusia dari penciptaan hewan-hewan dan makhluk-makhluk yang lainnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka kepada asfarus safilin, dan telah kita jelaskan bahwa asfarus safilin ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, kemudian apa? Lalu kemudian semakin berkurang kekuatannya dan menjadi lemah dan bahkan menjadi pikun. Asfarus safilin yang menjadi pikun, dan ini merupakan salah satu penafsiran asfarus safilin. Berarti berdasarkan penafsiran ini, maka al-insan yang dimaksud di sini adalah insan yang bersifat umum. Al-insan yang bersifat umum. Di sana ada makna yang kedua, penafsiran yang kedua yang dimaksud asfarus safilin. Ini iya, dikembalikan ke dalam neraka jahannam. Berarti berdasarkan penafsiran yang kedua di sini, yang dimaksud insan adalah al-kuffar wal-fujar, orang-orang kafir dan yang fajir. Lalu kemudian setelah itu dikeluarkan dan dikecualikan alladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka inilah yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan pahala yang tidak kurang sama sekali, bahkan berlipat ganda pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Lalu Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du bid-din." Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Fama yukadzibuka, disebutkan dalam tafsir, ayyu syai'in yahmiluka, apakah yang membawa kamu, ayyuhal insan, wahai manusia, ala an tukadziba bil ba'dhi wal jazaa', untuk kamu mendustakan adanya hari kebangkitan dan adanya hari pembalasan. Ma'awduhil adillati, dalam keadaan disertainya kejelasan dalil-dalil, ala kudratullahi ta'ala ala dhalik, yang menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan hal itu, menghidupkan kembali manusia yang telah mati, membangkitkan kembali mereka, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas dari setiap apa yang mereka amalkan. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Dalam hal ini, ma'asyar rahimakumullah, kalimat yukadzibuka, ka orang yang kedua, ini kas, ini dhamir, ini kembalinya kemana? Ada dua pendapat yang masyhur dari para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan fala yukadzibuka ka, di sini yang dimaksud adalah orang kafir. Ya. Nah, yang dimaksud adalah orang kafir. Fama yukadzibuka. Apa yang membuat kamu mendustakan setelah itu? Bidji dengan adanya hari pembalasan. Sehingga makna dari penafsiran nikah yang dimaksud adalah orang kafir seperti yang telah kita sebutkan tadi. Apabila engkau telah mengetahui wahai manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dalam bentuk yang terbaik, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kamu menjadi kondisi yang lemah dan lemah, memindahkan kamu dari satu keadaan menuju kepada keadaan yang lain. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian demikian. Adanya proses mulai dari tidak ada kemudian muncul, lahir di dunia ini, lalu kemudian semakin bertambah usia, semakin bertambah dewasa, lalu kemudian sampai kepada tingkat kesempurnaan, setelah itu berkurang dan sampai kepada usia yang paling rendah, yaitu pikun, kemudian mati. Kalau kamu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan hal ini, apa yang menyebabkan kamu itu mendustakan hari kemudian, pada hari kebangkitan? Hari ini, kemudian tersebut. Ya Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan itu semua, memindahkan kalian dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Jadi yang dimaksud kaf di sini adalah orang yang kafir, dan itu yang dikuatkan oleh Mujahid. Diriwayatkan oleh Tabari dengan sanad yang sahih dari Mansur. Dia mengatakan, aku bertanya kepada Mujahid, "Fama yukadzibuka ba'du din?" Anabihum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Mujahid, "Ma'adzallah anabihil insan." Aku berlindung diri kepada Allah, yang dimaksud oleh Allah di situ adalah manusia. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud di situ adalah Rasulullah sama yukadzibuka. Ya. Maka berdasarkan penafsiran yang kedua ini maknanya, ai faman yaqdir ya Muhammad ala takdzibika. Siapa yang mampu mendustakan engkau wahai Muhammad? Ketika engkau menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, hari orang-orang mendapatkan pahala dan siksaan, setelah kami menjelaskan kepada mereka proses penciptaan dimulai dari tidak ada sampai kemudian mereka terlahir di dunia ini, kemudian mengalami proses sampai kemudian mati kembali. Jadi ini dua penafsiran yang kurang lebih maknanya sama. Ya. Dan yang zahir yang dikuatkan dalam tafsir Al-Muyassar ini adalah makna yang pertama. Ya, yang dimaksud di situ adalah manusia secara umum. Dalam hal ini orang-orang kafir yang mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fama yukadzibuka ba'du. Ay, fama yukadzibuka bidhi. Apa yang membuat kamu mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan? Ba'du. Ba'du maksudnya ba'da iqamatul hujjah, ba'da maji'il bayan wal bayyinat wal huda wal burhan. Setelah datangnya bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka ba'du di sini dhartiyah. Nah. Ya, di sini mabni ala dhamm. Ya, ada kondisi-kondisi tertentu seperti ba'da dan qabla. Dia menjadi mabni ala dhamm. Min qablu wa min ba'du. Billahi al-amru min qablu wa min ba'du. Mengapa qablu ba'du padahal sebelumnya min? Mestinya min qablu min ba'du. Ya, ada beberapa keadaan, ada empat keadaan. salah satu badan yang menyebabkan dia mabni ala dhon apabila mudhaf ilaihnya dihapus idza hudhifa al mudhaf ilaih wa yunwa ma'nahu duna lafzihi dan diniatkan maknanya makna mudhaf ilaihnya namun tidak disebutkan lafaznya. Jadi asalnya ba'da kada wa kada. Jadi ada mudhaf ilaihnya namun mudhaf ilaihnya dihapus secara lafaz namun secara makna tetap ada. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu ahkamul hakimin yang paling adil dalam menetapkan hukum. Disebutkan dalam tafsir alaihissallahu alladhi ja'ala hadzal yawma lil fasli bainan nasi bi ahkamil hakimin fi kulli ma khalaqa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hari itu hari kiamat untuk menentukan nasib masing-masing manusia, memisahkan antara manusia. Bukankah dia Allah Subhanahu wa taala itu yang bi ahkamil hakimin, yang paling adil dalam menetapkan hukum pada setiap apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah tetapkan? Bala, memang demikian keadaan. Ya. Jadi alaihissallahu bi ahkamil hakimin ini memang kelihatannya bentuknya pertanyaan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu yang paling adil dalam menetapkan hukum? Jawabannya sudah jelas. Jawabannya itu bala. Iya, Allah Subhanahu wa taala yang paling adil. Ketetapannya adalah ketetapan yang paling adil. Hukumnya adalah hukum yang paling lurus. Tidak ada kebengkokan dan tidak ada kezaliman padanya. Oleh karena itu apa yang menjadi ketetapan Allah itu jauh lebih baik dari apa yang menjadi ketetapan manusia. Hukum Allah jauh lebih baik dan hukum Allah merupakan semata-mata kebenaran, sementara hukum selain Allah Subhanahu wa taala kadang benar kadang salah. Nah, fahal yutrakul khalqu suda la yuhmarun wa la yunhaun, apakah makhluk ini ditinggalkan begitu saja, tidak diperintahkan, tidak pula dilarang, wa la yuzabuna wa la yu'aqabun, mereka tidak diberi pahala ketika mereka beramal saleh, tidak disiksa ketika mereka melanggar, la yasukhu dzalik, itu tidak benar yang demikian, wa la yakun, dan tidak akan terjadi yang demikian itu. Semua ada balasannya. Setiap amalan pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seorang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia begitu saja. Tidak ada tujuan, tidak ada kemaslahatan. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka manusia diciptakan seperti itu? Sudah sia-sia. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, atau tidak demikian. Allah itu paling adil dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, setiap hamba yang melakukan berbagai macam perbuatan di dunia ini tidak akan lepas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang berbuat baik pasti akan mendapatkan hasil. Yang berbuat keburukan juga akan mendapatkan hasilnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu ahkamul hakimin, yang paling adil dalam menetapkan hukum. Coba bayangkan ma'asyar muslimin, kalau misalnya di dunia ini ada orang yang paling zalim, dia punya kekuatan, memiliki power. Ya, dia menyiksa fulan, dia membunuh fulan seenaknya, dia merampas harta fulan seenaknya. Nah, kemudian setelah itu mati, tidak ada hari pembalasan. Ini tidak sejalan dengan keadilan Allah. Ya. Lalu gimana mereka yang dizalimi? Tidak ada pembalasan? Wah, enak betul yang menzalimi. Kan gitu. Enak betul mereka yang menzalimi. Enak betul mereka yang melakukan pengrusakan di muka bumi. Yang setelah mati tidak ada pembalasan. Tidak sejalan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Nah, karena belum ada kufasnya di dunia, pasti ada hari yang berikutnya di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas, yaitu yaumul qiyamah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhlisin, orang-orang yang bangkrut dalam kehidupannya di hari kiamat. Tadruna man al-mukhlis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-mukhlis fina man la dirhama lahu wa la mata', orang bangkrut menurut kami itu yang tidak punya fulus, tidak punya dirham, tidak punya harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak demikian. Al-mukhlis man ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyam thumma ya'ti wa qad safaka dama hadha wa qad daraba hadha wa zalama hadha wa qadhafa hadha fa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati hatta idha qalat hasanatuhu fa tu'khadhu sayyi'atuhu alayhi thumma yutrafu fi an-nar. Orang bangkrut itu yang nanti datang pada kiamat dengan membawa pahala yang banyak. Dia bawa pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat, pahala ibadah yang lainnya. Namun ternyata di dunia dia pernah membunuh fulan, dia pernah memukul si fulan, dia pernah menggolimi si fulan, dia pernah menyakiti si fulan, dia pernah merusak kehormatan si fulan, sehingga kebaikan-kebaikan dia diberikan kepada orang-orang yang pernah terzalimi, orang yang pernah dia zalimi. Sampai kebaikannya itu habis, maka keburukan atau dosa orang lain ditimpakan kepadanya, maka kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Bangkrut dia. Dia menyangka punya kebaikan yang banyak, ternyata habis karena perbuatan kezaliman yang dia lakukan. Allahu musta'an. Ada hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfu', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika salah seorang kalian membaca watini wa zaitun sampai pada firman-Nya alaihissallahu bi'ahkami hakimin, maka dianjurkan dia membaca falyaqul bala wa ana ala dzalika minasyahidin, iya memang demikian dan aku termasuk di antara orang-orang yang bersaksi. Riwayat ini dhaifah, riwayat ini dhaifah, sehingga tidak dianjurkan untuk diamalkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan secara mursal, dalam riwayat yang lain disebutkan secara mauquf dari Ibn Abbas, dalam riwayat yang lain disebutkan ada perawi yang mubham sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Wallahu ta'ala alam shawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan surah At-Tin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.